Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Zulqa'dah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita memasuki materi hari ini, saya ingin menyampaikan, khawatir nanti terlupa, bahwa di pekan depan tunggu informasi apakah kami bisa mengisi atau tidak, ya. Tunggu informasi apakah kami bisa mengisi atau tidak, baik lewat media sosial ataupun lewat radio. Jadi insya Allah kami akan sampaikan pada pekan depan, di hari Jumatnya, paginya atau sorenya atau siangnya, kami akan sampaikan apakah ada kajian di pekan depan atau tidak, karena ada sebuah acara yang belum bisa dipastikan apakah saya akan pergi atau tidak, ya. Nanti kita akan infokan insyaallah lewat media sosial atau lewat radio dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor berapa? 33. Hari ini kita memasuki hadis nomor 34. Hadis itu berbunyi, wa an ibni umara radhiyallahu anhuma qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar. Sinten? Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa sengaja meniru suatu kaum, barang siapa sengaja meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka dia termasuk dari kaum tersebut. Saya ulangi, barang siapa sengaja meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Mereka di sini maksudnya adalah kaum yang dia tiru. Hadis riwayat rawahu Abu, akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis ini adalah merupakan hadis yang biasa diistilahkan oleh para ulama yang berisikan larangan untuk tasyabbuh. Larangan untuk apa? Tasyabbuh. Dan kita akan gunakan istilah ini, tasyabbuh, supaya lebih pendek ya, supaya lebih pendek, lebih simpel. Tasyabbuh itu adalah upaya untuk menyerupai pihak lain. Tasyabbuh itu adalah sengaja berupaya untuk menyerupai pihak yang lainnya. Kan panjang banget kan, kalau bolak-balik saya jabarkan kayak gitu kan, mendingan pakai istilah apa? Tasyabbuh. Ya, apa tadi tasyabbuh? Upaya dengan sengaja menyerupai pihak lain. Ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa saya pakai istilah pihak lain. Ya. Tasyabbuh itu ada yang positif, ada yang negatif. Tasyabbuh itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Tasyabbuh yang terpuji adalah tasyabbuh dengan orang-orang saleh. Apa? Tasyabbuh dengan orang-orang saleh. Berupaya untuk menyerupai orang-orang saleh. Adapun tasyabbuh yang tercela adalah tasyabbuh dengan orang kafir. Tasyabbuh dengan orang kafir. Tasyabbuh dengan orang fasik. Tasyabbuh dengan orang fasik. Kemudian tasyabbuh dengan lawan jenis. Tasyabbuh dengan lawan jenis. Dan tasyabbuh dengan binatang. Kita ulangi, tasyabbuh terbagi menjadi berapa? Dua. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang terpuji, ada yang tercela. Tasyabbuh yang terpuji apa tadi? Tasyabbuh dengan orang-orang soleh. Tasyabbuh yang tercela, tasyabbuh dengan orang kafir, terus orang fasik, terus lawan jenis, terus hewan atau binatang. Kita awali dengan tasyabbuh yang positif dulu. Tasyabbuh yang positif adalah ketika seseorang berusaha untuk menyerupai orang-orang yang soleh. Dan tentunya orang soleh yang paling soleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayatnya apa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah. Uswah itu apa? Contoh, suri teladan, hasanah yang baik. Telah ada dalam diri Rasulullah SAW contoh yang baik. Ada suri teladan. Suri teladan untuk apa? Untuk ditiru. Makanya tasyabbuh tadi adalah upaya untuk meniru. Jadi kita orang Islam itu memang disuruh meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meniru akhlak beliau. Meniru ibadah beliau. Meniru akidah beliau. Memang kita orang Islam itu disuruh meniru yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus siapa lagi selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat. Ya. Para sahabat, murid-muridnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyontoh Abu Bakar. Nyontoh siapa lagi? Umar. Nyontoh Utsman. Nyontoh Ali. radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa lagi? Contoh tabi'in. Tabi'in itu murid-muridnya para sahabat. Dan seterusnya, nyontoh para ulama salaf. Kita memang disuruh untuk nyontoh orang-orang soleh tersebut. Walaupun kita merasa bahwa semaksimal apapun usaha kita untuk menyerupai mereka, ya tetap tidak akan mungkin sama. Aduh, jauh sekali kita antara, jangankan dengan Rasul SAW, dengan Imam Syafi'i saja itu kita jauh sekali. Padahal Imam Syafi'i itu hidup sekian abad setelah siapa? Rasulullah SAW. Tapi yang penting kita sudah upaya, yang penting kita sudah berusaha. Ada kisah menarik tentang seorang ulama, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ulama, banyak jamaahnya, banyak muridnya. Beliau memperhatikan ada salah satu muridnya, masih muda, masih pemuda, rutin hadir majelis beliau, tapi jarang bicara. Hadir, nulis, pulang, hadir, nulis, pulang. Pendiam sekali anak orang ini, pemuda itu pendiam sekali. Nah, Sufyan ini penasaran, pengen dengar anak muda ini ngomong. Jangan-jangan nih anak yang bijak, ya, nggak banyak ngomong, sekali ngomong langsung keluar mutiara, mungkin. Maka famarra bihi yawman. Maka dikisahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu lewat, dan di situ ada si anak muda tadi. Maka karena anak muda itu tidak banyak bicara, maka yang mulai bicara siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya fata, wahai anak muda, inna man kana qablana marru 'alal khayli wa baqina 'ala humurin duburah au daburah. Wahai anak muda, orang-orang soleh sebelum kita, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu tabi'in, berarti orang-orang soleh sebelum beliau siapa? Para sahabat, para nabi, para rasul. Orang-orang soleh sebelum kita itu, mereka naik kuda. Sedangkan kita-kita ini, saya dan kamu itu cuma naik keledai, itu pun keledai yang apa ya? Keledai sing ketinggalan, baby, keledai apa kowe jenengane? Lelet. Keledai apa? Lelet. Ini semacam perumpamaan, ya. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan sebuah perumpamaan. Orang-orang soleh sebelum kita itu, mereka naik kuda, kudanya kenceng. Kalau kita ini ya cuma naik keledai, keledainya pun lelet. Jadi Imam Sufyan itu pengen menggali mutiara yang ada dalam anak muda tersebut. Apa ya, tetap kita akan mengikuti mereka. Lawang mereka itu naiknya kuda banter, kita ini naiknya cuma keledai lelet lagi. Apa ya kira-kira kita bisa ngejar mereka? Ternyata subhanallah. Faqala lahul fata. Maka anak muda itu pun berkata, ya Aba Abdillah. Wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah itu adalah julukannya siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. In kunna 'ala at-tariqi fama asra'a luhuquna bil qaum. wahai imam, selama kita berada di atas jalan mereka, selama kita berada di atas jalan mereka, maka cepat atau lambat kita akan sampai menemui mereka. Yang penting kita sudah di jalan yang benar itu. Jadi gak perlu kita itu putus asa, kira-kira seperti itu. Mereka kencang berada di hadapan kita, gak ada masalah. Yang penting kita sudah ikut di jalan mereka. Lan nabghi fi safarina an tariqihim sabila. Kita tidak akan pernah memilih jalan yang lain yang tidak dititi oleh orang-orang soleh tersebut. Walau kana zadu fil jirabi qalila, sekalipun bekal kita sedikit. Ini kata-kata apa? Mutiara ini. Wong jarang ngomong, sekali ngomong dahsyat. Ada sebaliknya, akeh ngomong tapi dahsyat orang anak apa-apaan nih maksudnya. Tong kosong. Tong kosong. Nyaring bunyinya. Ini menakjubkan apa yang disampaikan anak muda ini. Betul, kita itu gak akan mungkin bisa seperti Nabi kita Muhammad SAW. Kita itu tidak mungkin akan seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akan seperti Umar, akan seperti Imam Syafi'i, akan seperti Imam Ahmad. Gak mungkin. Karena mereka naik apa tadi? Kuda. Sedangkan kita cuma naik bemo. Bemo sama kuda cepat mana? Pit on tail. Jauh sekali. Akan tetapi yang penting kita itu sudah berada di jalan itu. Jalan yang benar. Selama kita berada di atas jalan yang benar, jalan yang mereka titi, maka insya Allah cepat atau lambat kita akan sampai ke tujuan yang sama. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang dia cintai. Orang itu di hari kiamat nanti akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan siapa? Orang-orang yang dia cintai, yang dia tiru. Anas bin Malik, seingat saya, yang dengar hadis itu berkomentar, kami tidak pernah merasa bahagia melebihi kebahagiaan kami mendengar hadis tersebut. Kata Anas bin Malik, kami tidak pernah merasa bahagia melebihi kebahagiaan kami. Jadi saat itu sangat apa? Bahagia. Kami tidak pernah sesenang, tidak pernah sebahagia seperti saat mendengar ucapan Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kenapa demikian? Kata Anas bin Malik, sungguh aku mencintai Rasulullah SAW. Sungguh aku mencintai Abu Bakar. Sungguh aku mencintai Umar. Aku mencintai para sahabat Nabi SAW. Dan aku berharap akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama manusia-manusia tersebut, sekalipun amalku tidak akan pernah bisa mengejar amalan orang-orang mulia tadi. Maka kita katakan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan siapa? Rasulullah SAW. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali bin Abi Thalib. Walaupun amal kita jauh, tidak ada seujung kuku amal mereka. Dengan apa? Dengan kecintaan kita kepada mereka dan upaya kita untuk niru mereka. Ini tasyabbuh yang apa? Positif. Ya. Yang kedua, apa tadi? Tasyabbuh yang negatif, ya. Tasyabuh yang tercela. Berapa tadi kita sampaikan? 4. Tasyabuh dengan orang kafir, tasyabuh dengan orang fasik, tasyabuh dengan lawan jenis, tasyabuh dengan binatang. Yang pertama dan kedua, tasyabuh dengan orang kafir dan fasik, kita undur pada pertemuan yang akan datang karena pembahasannya panjang. Maka kita akan bahas malam ini tasyabuh dengan lawan jenis dan tasyabuh dengan binatang. Tasyabuh dengan lawan jenis. Lawan jenis gue ya lanang niru wong wadon, wong wadon niru wong lanang. Laki-laki menyerupakan dirinya dengan perempuan, atau perempuan menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Ini walaupun sering dianggap biasa, bahkan sering dijadikan sebagai guyonan, betul? Lawak itu kan biasanya ada yang laki-laki menampakkan diri berpenampilan seperti perempuan cuma untuk apa? Lawaan. Dianggap biasa dan pada ketawa. Pada ketawa. Ternyata perilaku yang demikian dalam agama kita hukumnya haram. Bahkan terancam dengan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang bertasyabbuh dengan wanita. Anu lanang tapi kemayu. Lanang tapi apa? Kemayu. Ya. Berarti yang dapat lanat cuma laki-laki yang tasyabbuh dengan wanita. Enggak. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Dan Rasulullah SAW juga melaknat wanita yang bertasyabbuh dengan laki-laki. Apa itu namanya? Tomboy. Apa? Tomboy. Rasul SAW melaknat laki-laki menyerupai wanita dan melaknat wanita menyerupai laki-laki. Saya tanya sama jenengan, Rasulullah SAW itu penyayang atau tidak? Penyayang atau tidak? Penyayang. Rasul SAW itu lembut atau tidak? Lembut. Halus. Kok sampai melaknat? Itu berarti, berarti yang dilaknat itu kebangetan. Rasulullah SAW itu bukan tipe yang, bukan tipe manusia yang suka mengobrol laknat. Bukan. Rasulullah SAW itu bukan tipe orang yang kata-katanya kasar, bukan. Sekali Nabi SAW mengeluarkan laknat, berarti memang manusia yang dilaknat itu terlalu kebangetan. Walaupun dianggap biasa di negeri kita, bahkan dijadikan apa tadi? Lawakan. Apa maksudnya menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki? Lah nanti nek suami masak itu apa enggak nanti tasyabuh, Ustaz? Wah, gimana nanti kita laknat, Ustaz? Bukankah apa namanya, masak itu adalah tugasnya perempuan. Oh, nanti tasabuh nanti. Oh, alhamdulillah Ustaz, aku orang bantu maning gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, bukan membantu. Kalau membantu Rasulullah SAW membantu. Ya, Nabi SAW membantu pekerjaan siapa? Istrinya. Biasa Nabi SAW itu membantu bikin adonan roti. Kalau sekarang ya bapak-bapak bantu goreng mendoan. Apa ngantong akan mendoan? Goreng kerupuk orang rampung-rampung. Mentong terus. Ya. Bukan itu. Makanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau dinukil dalam kitab Fathul Bari dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Imam Ibnu Abi Jamrah, wa annal murada at-tashabbuhu fi az-ziyyi wa ba'dhi as-sifati wal harakat. Maksud dari tashabbuh yang dilarang dengan lawan jenis itulah tashabbuh dalam berpakaian, dalam apa? Berpakaian, dalam sifat, ya, dalam sifat dan dalam gerakan. Wa nahwiha, dan yang semisal dengan itu. Dalam apa tadi? Pakaian, dalam sifat, dalam gerakan. Laki-laki menggunakan pakaiannya wanita. Sering buat lawakan, sering buat pawe. Maaf ini, laki-laki pakai BH. Ya. Ada kan yang kayak gitu? Buat pawe. Yura isin. Terus laki-laki pakai daster. Pakai apa? Daster. Pakai kebaya. Ya. Pakai sanggul. Ya. Mung sanggulnya aja udah gak bener. Dipakai pula oleh laki-laki. Ya. Pakai kerudung. Walaupun tujuannya untuk guyon-guyonan. Gak boleh. Ya. Pakai anting. Ya. Kalau di hidung gimana? Ya, ya kayak sapi. Itu nanti masuknya dalam kategori apa? Tasyabuh dengan binatang. Ya. Orang papa, ya papa. Ya. Itu pakaian. Terus apa lagi tadi? Sifat, ya. Sifat tadi, kemayu tadi. Ya. Duh, tapi kan istri saya kemayu, ya cocok wanita itu cocok kemayu. Ya, kemayu itu apa toh? Lenjeh. Aku lupa itu bahasa Jawa. Apa ya bahasa Indonesianya? Genit. Lemah gemulai. Lemah. Memang wanita itu cocoknya seperti itu. Ya, wanita cocoknya seperti itu. Maka laki-laki jangan seperti itu. Kalau laki-laki itu identik apa? Maco. Aku saat kepriwe wong aku gawane kaya piye. Wong kuru maco kepriwe, ya wis kepriwe carane lah. Tunjukkan kelaki-lakianmu. Itu wanita, laki-laki enggak boleh kemayu. Sifatnya itu sifatnya wanita. Sebaliknya wanita juga enggak boleh apa tadi? Tomboy. Ya, enggak boleh tomboy. Cukuran rambutnya, kan ada sebagian wanita sekarang cukuran rambutnya cepak. Dulu sempat itu, oh apa namanya, ngetren kan wanita cukurnya mirip kayak laki-laki. Dan ada sebagian wanita juga olahraganya kayak olahraga laki-laki. Saya pernah sampaikan kisah di sini. Ada seorang pelari, pelari tingkat dunia, pelari tingkat dunia. nikah sama pelari juga tingkat dunia. Ya, pelari laki-laki tingkat dunia nikah sama pelari perempuan tingkat dunia. Ternyata enggak lama nikahnya. Ya. Cuma berapa bulan cerai. Kenapa? Ketika ditanya, "Kamu kenapa cerai?" "Wah, aku ternyata nikah sama laki-laki," katanya. Laki-laki nikah sama laki-laki di sini maksudnya apanya? Perilakunya, cara bicaranya, mungkin juga tubuhnya, pada pelekendung-pelekendung, gelut ya kepriwe. Pada six pack. Akhirnya cerai dia. Akhirnya nyari wanita yang bukan pelari. Memang sudah dijodohkan sama Allah, laki-laki itu maco, wanita itu lemah gemulai. Memang sudah itu, cocoknya memang seperti itu. Ya. Makanya kalau sekarang ada orang pengen melegalkan LGBT, itu menyalahi apa? Menyalahi kodrat. Wong pedang kok ketemu karo pedang ya ora dadi. Gimana sih? Ya, memang laki-laki itu cocoknya sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Ya. Kemudian apa? Pakaian, sifat, terus gerakan. Ya tadi gerakan, cara jalan, ya. Itu termasuk gerakan. Ya. Itu bedanya antara itu yang pertama, yaitu larangan tasyabbuh dengan lawan jenis. Nah, kalau wanita menyerupai laki-laki, pakaiannya bagaimana, Ustaz? Itu pakai celana. Dia keluar rumah pakai celana. Ya. Celana jeans, ya, celana levis, enggak mesti harus levis. Kadang-kadang wanita keluar pakai celana ya seperti celananya laki-laki, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Atau pakai peci. Iya. Iya, laki-laki wanita pakai peci. Iya. Karena peci ini kan sudah identik pakaiannya siapa? Laki-laki. Kecuali kalau pakaian itu adalah pakaian yang biasa dipakai laki-laki dan perempuan. Apa contohnya? Apa? Jaket. Apa? Jaket. Jaket itu adalah pakaian yang tidak bergender. Pakaian yang tidak bergender. Ya. Kecuali kalau jaketnya pink. Oh, maco jaketnya pink, ya cocok ya. Ustaz gimana, Ustaz anu kademen Ustaz nang omah anane kuwe. Itu lain masalah, itu lain kasus. Itu Anda pakai jaket istri. Ya. Di dalam rumah itu kan tujuannya bukan dalam rangka untuk berbusana, bukan dalam rangka untuk berhias, tapi dalam rangka untuk kademen. Itu tidak ada masalah itu. Yeah. Contoh yang lain juga, misalnya pakaian yang tidak kenal gender itu sarung, walaupun nanti cara memakainya berbeda. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu bawa mukena cuma apa? Cuma atasan, bawahannya pakai sarung. Sarung itu termasuk kain atau baju yang bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Cuman memang cara makainya beda. Kalau laki-laki biasanya kan rapi gitu, kemudian dilinting. Kalau perempuan cuma asal dijiret gitu ya. Dan memang dia panjangin supaya kakinya enggak kelihatan. Kalau laki-laki kan memang di atas mata kaki. Jadi itu caranya yang berbeda, walaupun jenis pakaiannya mungkin sama. Ustaz, kalau perempuan pakai celana tapi untuk daleman bagaimana? Kalau untuk daleman supaya tidak tersingkap, insya Allah tidak apa-apa. Karena kan kalau wanita itu cuma pakai rok saja, apalagi di negeri kita kadang-kadang wanita suka naik apa? Motor, itu bahaya. Kemungkinan tersingkapnya itu besar. Apalagi kadang-kadang bonceng di belakang. Maka kalau dia pakai celana buat daleman, biasanya apa istilahnya itu? Kulot ya. Lecin. Ya. Itu enggak apa-apa, yang penting ditutupi pakaian yang lainnya, gamis misalnya. Sehingga nanti tidak tersingkap ya, tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Kalau buat daleman maka tidak apa-apa insya Allah. Sudah. Ini adalah tasyabuh dengan lawan jenis. Baik, kita pindah ke tasyabuh berikutnya, yaitu tasyabuh dengan binatang. Tasyabuh dengan binatang. Kenapa enggak boleh, Ustaz? Karena kita bukan binatang. Karena kita manusia. Dan manusia makhluk yang paling istimewa di muka bumi ini yang Allah ciptakan. Ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang ahsan, yang terbaik. Kita jalan dengan dua kaki, ya, bisa berdiri tegak. Itu sudah paling top itu. Surat apa tadi? At-Tin, ayat 4. Itu sudah paling bagus sudah. Ya. Makanya kalau dijejerkan antara manusia yang paling tidak ganteng, dijejerkan dengan kera yang paling ganteng, ya tetap lebih ganteng manusianya. Coba datangkan aja manusia yang paling tidak ganteng, disuruh jejeran sama ketek yang paling ganteng, ya tetap lebih unggul manusia, tetap. Ya. Maka enggak usah berkecil hati ketika kita ditakdirkan oleh Allah enggak terlalu apa? Ganteng. Kalau pengen bersyukur ya pergi ke kebun binatang. Tetap jenengan lebih ganteng sudah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, karena kita itu sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, maka enggak boleh kita tasyabbuh dengan makhluk yang tidak sempurna. Ya. Dan itu banyak kasusnya dalam keseharian, antara dalam sholat. Dalam sholat itu ada posisi-posisi, gerakan-gerakan yang oleh Nabi SAW diwanti-wanti supaya kita jangan tasyabuh dengan binatang. Contohnya apa? Sujud. Contohnya sujud. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, i'tadilu fis sujud. Sujudlah dengan sempurna, sujudlah dengan baik, yang benar sujudlah. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihin bisatal kalbi. Jangan kalian meletakkan lengan kalian di tanah, di lantai, seperti anjing. Seperti anjing. Jangan kalian menghamparkan lengan kalian di lantai seperti menghamparkannya anjing kedua lengannya. Ya, anjing itu kalau lagi duduk itu kan lengannya nempel di tanah. Kalau yang diajarkan sama Rasul SAW bagaimana? Diangkat apanya? Sikunya. Diangkat sikunya. Bahkan kata sahabat yang sholat di belakang Rasul SAW, hatta ra'ayna bayadha ibt. khatayhi sallallahu alaihi wasallam. Kami itu sampai bisa melihat putihnya ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Putihnya ketiak Rasul. Loh, kok kelihatan? Ya mungkin saya itu Nabi pakai baju ihram mungkin. Ya, kalau orang pakai baju ihram kan enggak ada lengan kayak gini. Ya, cuma apa? Kain disampirin, kalau lagi sujud kayak gini ya kelihatan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi itu betul-betul mengangkat sikunya. Ya. Betul, bukan sekedar formalitas, tapi betul-betul diangkat sama Nabi SAW. Ya. Wah, engkau nek nyerodok tanggane ke priwe, Ustaz. Nabi kan jadi imam saat itu, sehingga beliau bebas. Kalau kita lagi sholat berjamaah ya, kita jangan sampai mengganggu tetangga kita, samping kita. Berarti bagaimana? Ya diangkat tapi tidak perlu sampai ke samping. Baik. Kita lanjutkan insyaallah habis ini. Saya mau wudu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Contoh menyerupai binatang yang lain dalam sholat itu adalah sholat seperti ayam yang sedang makan jagung atau notoli jagung. Ya. Ini termasuk tasyabbuh yang dilarang di dalam agama kita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang salat rukuknya itu seperti ayam yang sedang makan makanan, alias tidak menyempurnakan rukuknya. Jadi belum sampai ngetrep rukuknya itu sudah bangkit lagi. Sujudnya juga demikian, bahkan mungkin belum sempat nyentuh kemana, ke lantai sudah bangkit lagi, ataupun nyentuhnya cuma sekedar tul menyat. Apa kata Nabi SAW? Lau mata hadha ala halihi, hadihi mata ala ghairi millati Muhammadin SAW. Andaikan orang ini mati dalam keadaan seperti itu cara sholatnya, maka dia mati dalam keadaan bukan di atas agamanya Muhammad SAW. Bahaya. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Maka waspada, jangan kita niru-niru binatang. Termasuk juga kadang-kadang kita, walaupun tujuannya ingin dolani anak, kita nyontoh suara apa? Kucing, nyontoh suara ayam, yang lebih mengerikan nyontoh suara anjing, untuk nakut-nakuti orang nyontoh suara serigala. Ya, enggak boleh. Nah, itu termasuk hal yang dilarang di dalam agama kita. Ini pembahasan tentang tasyabbuh, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi, tunggu informasi berikutnya. Ustaz, bagaimana hukum dan menyikapi pria yang berperilaku seperti wanita apabila ternyata memang sel kromosomnya memang banyak atau cenderung kepada wanita? Kalau bawaan, dia harus berupaya untuk merubah. Kalau bawaan, dia harus berupaya untuk merubah. Merubah bagaimana? Merubah, melawan. Jangan dirawat. Dirawat apanya? Kemayunya itu jangan dirawat. Ya. Terus gimana Ustaz? Ya latihan baris berbaris apa kepriwe? Ya. Jadi intinya itu kita itu enggak boleh menyerah dengan kekurangan tersebut. Itu kekurangan. Itu kekurangan. Kita harus upaya. Ya itu ibadahin jenengan. Seperti gini, saya tanya sama jenengan. Manusia itu punya sifat pelit enggak? Punya enggak? Punya. Itu bawaan bukan? Bawaan. Cuman mungkin porsinya beda-beda. Ana sing lahirnya medit, ana sing mandan medit, ana sing medit banget. Gitu. Itu kan cuma masalah porsi, tapi kita semua punya potensi untuk pelit. Apa kemudian boleh kita beralasan? Lah wis gawan bayi gitu, boleh? Gak boleh. Karena itu negatif. Kita disuruh dermawan. Dan itulah pintu ibadah kita. Melawan perilaku negatif yang ada dalam diri kita. Ya. Wanita, laki-laki pun yang punya kecenderungan kemayu, dia harus melawan. Itulah pintu ibadah dia. Ya. Ada seorang kasih perumpamaan kayak gini. Di negeri-negeri yang tidak difasilitasi. Di negeri-negeri yang tidak difasilitasi adanya kemayu-kemayu tadi, maka jarang muncul. Tapi di negeri-negeri yang difasilitasi, maka akan semakin banyak. Bedakan antara Saudi atau antara Mesir dengan Thailand. Nah, dengan apa? Thailand. Ya. Lady boy, ya. Apa ya? Lady boy, betul? Ya. Lady girl ya pada boy. Lady boy. Aku yang ngerti lah bahasa Inggris sedikit-sedikit lah. Ya. Itu sampai dibikin apa? Sampai dibikin kontes. Ya. Berarti kan di apa kan? Difasilitasi. Yuk semakin banyak. Ya. Tapi di Mesir ada orang kayak gitu dilawan, maksudnya diupayakan, direhabilitasi supaya jadi laki-laki. Ya akhirnya enggak banyak. Ya. Kalaupun ada yang 1-2 enggak banyak. Jadi enggak boleh Anda beralasan, wah ini sudah takdir Allah. Ya sama, kita punya sifat jelek, pelit, tadi juga takdir Allah. Tapi kan kita disuruh melawan. Ya, disuruh melawan. Melawan perilaku negatif tersebut. Ya. Jadi intinya dia harus berusaha untuk menjadi laki-laki kalau memang dia laki-laki. Kok ya materinya enggak, pertanyaan enggak sesuai dengan apa? Materi. Ustaz tadi dijelaskan bahwa kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana apabila kita mencintai Nabi SAW tapi belum mampu meneladani sunnah-sunnah beliau? Karena di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya. Saya lanjutkan hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah yang tidak mau itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia masuk surga, barang siapa yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Kita punya cinta tapi kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Tergantung, Anda tidak mengikuti itu karena Anda sudah tahu tapi tidak mau untuk menjalankan, atau Anda sudah tahu tapi belum mampu untuk menjalankan. Saya kasih tahu, saya kasih contoh. Poligami. Apa? Poligami. Tuntunan Rasul atau bukan? Tuntunan Rasul atau bukan? Ini Papa Ketok yang jawab. Tuntunan Rasul atau bukan? Tuntunan Rasul SAW. Tapi saya belum mampu Ustaz. Ya tidak masalah. Wong itu terkait dengan kemampuan. Tapi beda antara orang tidak berpoligami karena belum mampu dengan orang yang tidak berpoligami karena menolak syariat poligami. Beda. Ya. Yang satunya dia tetap cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena dia punya keterbatasan kemampuan, mungkin kurang mampu fisiknya, mungkin kurang mampu hartanya, mungkin kurang mampu ilmunya, kan banyak sekali ketidakmampuan itu. Mengamalkan sunnah itu kan juga harus melihat situasi dan kondisi kita. Mau baru belajar tentang fikih poligami langsung praktek gitu. Kuat apa enggak? Jadi kalau orang itu cinta sama Rasul tapi dia tidak mampu mengamalkan sunnah. Dia tahu tapi dia tidak mampu karena memang ada kekurangan dalam dirinya. Maka mudah-mudahan orang yang seperti ini tetap bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Beda dengan orang yang dari asal memang dia tidak mau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Cinta dia kepada Rasul cuma slogan. Tidak ada aplikasi dalam kesehariannya. Ibadahnya, sholatnya enggak nyontoh Rasul SAW. Puasanya enggak nyontoh Rasul. Zikirnya enggak nyontoh Rasul. Apalagi bisnisnya, cara berbisnisnya enggak nyontoh Rasul. Lu gimana katanya cinta? Cinta itu harus ada apanya? Harus ada pembuktiannya. Ya, kalau cinta enggak dibuktikan itu namanya cinta palsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.